bangkit untuk ngalas 88. Oke, spesial untuk ngalas. Sebuah lagu permintaan dari ngalas 88. Coba rek kasih semangat rek. Hidup ngalas. Hidup ngalas. Mantap. Hari berbangkit, hari yang pasti akan datang kawan. Di hari itu semua amal diperhitungkan. Hari berbangkit, hari yang keramat mendebarkan. Tak seorang pun yang dapat menolong sesamanya. Siapa yang suka mengingkarinya? Celaka, celaka bagi siapa yang suka berbuat dosa. Di hari itu hidup itu memecah telinga. Kejutan getar karena diri berlumpuran dosa. Terima kasih. Di hari itu sang ibu lari dari anaknya. Tak seorang pun yang dapat menolong sesamanya. Celaka, celaka bagi siapa yang suka mengingkarinya. Celaka, celaka bagi siapa yang suka berbuat dosa. Terima kasih atas bunga-bunga sosialnya. Terima kasih saudaraku ngalas. Sekali lagi, hidup ngalas. Mantap. Terima kasih. Spesial untuk saudara kita yang di Malaysia. Terima kasih Alas, terima kasih semuanya. Matur nuwun. Matur sepelak-pelak. Hidup ngalas. Mata. Terima kasih, terima kasih. Cukup sudah Tuhan peringatan, bekal hari peradilan. Mengapakah tidak kau persiapkan tentang hari yang mencekam? Tidak kau persiapkan bekal hari beratilan. Tiap nafas hanya kau pergunakan cuma untuk keduniaan. Selagi masih ada kesempatan, tobatlah dan beriman. Bila nyawa suka di kerongkongan, tertolak penyesalan. Hari berbangkit, hari yang keramat mendebarkan. Hari itu semua amal diperhitungkan. Hari berbangkit, hari yang pasti gak dapat kawan. Di hari itu semua amal diperhitungkan. Selaka, selaka. Terima kasih dekatnya. Bagi siapa yang suka mengingkarinya, celaka, celaka. Bagi siapa yang suka berbuat dosa, di hari itu sang ibu lari dari anaknya. Tak seorang pun yang dapat menolong sesamanya. Di hari itu tak berharga harta dan jabatan, dan tak berlaku segala macam uang tebusan. Celaka, celaka. Bagi siapa yang suka mengingkarinya, celaka, celaka. Bagi siapa yang suka berbuat dosa, terima kasih atas bunga-bunga sosialnya untuk teman-teman ngalas.